pipi, rag-ragan karena sajadah. Ingat-ingat laku lampa, ninggalan salah jeng salah. Hati anu meri, hati nu ngajai, kabeliku dosa-dosa. Rasa jiwa ampun.